الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Munakhalah yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada permasalahan at-talaq. Apakah teranggap pengucapan anti-talik tiga kali yang demikian ini teranggap jatuhnya tiga talak ataukah satu? Dalam hal ini al-muallif merajihkan pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Demikian pula muridnya Ibnul Qayyim, dan diriwayatkan dari beberapa tabi'in, yang mana hal ini telah kita jelaskan bahwa permasalahan ini merupakan khilaf yang masyhur. Bahkan jumhur dari kalangan para ulama menyatakan jatuhnya tiga kali dalam satu pernyataan, dan dianggap bahwa talak tersebut jadi talak yang bain. Wallahu a'lamu bis-shawab, dan permasalahan ini butuh pembahasan yang lebih luas. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah, wa yajibu fit talaqi ay yakuna sunniyan la bid'iyan. Wajib dalam hal mentalak, menyatakan atau menceraikan istri, hendaklah dalam mentalak tersebut yang terjadi adalah tolak sunnah, bukan tolak bid'ah. Yang dimaksud di sini tolak bid'ah adalah tolak muharram, tolak yang diharamkan. Dan dinamakan tolak itu dengan tolak bid'ah li'annahu mukhalifun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang demikian ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bukan berarti bahwa dinamakan tolak bid'ah karena tidak terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan demikian ini pernah terjadi, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Namun yang dimaksud dengan talakul bid'ah atau talak bid'i ala talak mukhalif li sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan yang demikian. Kata beliau, ay muwafiqan li sunnati allati sarrahat bi anna at-talaqa yajibu an yakuna fi tuhrin lam yujami'ir rajulul mar'ata fi. Yang dimaksud dengan tolak sunnah adalah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perintah Nabi alaihi wasallam, anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan dengan jelas bahwa tolak wajib untuk dijatuhkan kalau dia ingin menjatuhkan dalam keadaan wanita itu suci, tidak dalam keadaan haid, dan sucinya adalah suci yang tidak pernah disentuh oleh suaminya. Sentuhan jima yang tidak disetubuhi oleh suaminya. Ya. Itu boleh. Au fil hamli, atau dia pernah bersetubuh dengannya, akan tetapi sang istri dalam keadaan hamil. Walaupun dia suci, walaupun suaminya sudah pernah bersetubuh padanya dalam keadaan dia suci tersebut, akan tetapi istri dalam keadaan hamil. Nah, ini boleh dijatuhkan talak. Dari sini menunjukkan bahwa di sana ada talak sunni dan ada talak bid'i. Talak sunni ketika seorang mentalak istrinya dalam keadaan istrinya terlepas dari larangan-larangan ini. Tidak dalam keadaan haid. Ya, tidak dalam keadaan suci yang dia telah disetubuhi. Akan tetapi kalau sang istri tersebut dalam keadaan haid, kemudian suaminya menjatuhkan padanya at-talak, maka ini yang dimaksud dengan talak bid'i. Talak yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia menjatuhkan talak tatkala istrinya dalam keadaan suci yang dia sudah pernah bersetubuh dengannya. Apabila dia menjatuhkan talak dalam keadaan demikian pun, ini hukumnya haram dan termasuk dalam talak bid'ah. Namun di luar daripada itu boleh. Ay wa hiya hamilun, yaitu apabila istrinya dalam keadaan hamil, yajuzu talaquha, boleh mentolak istri walaupun istri dalam keadaan hamil. Liqaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, idha tallaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihinna. Apabila kalian mentolak para wanita, yakni istri-istri kalian, maka tolaklah mereka itu dalam iddah mereka. Para ulama menafsirkan ayat ini seperti Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan firman Allah, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ طَاهِرَاتٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ, yaitu kalian mentolak mereka dalam keadaan kalian belum menyetubuhinya. Ya, ataukah dia dalam keadaan hamil. Nah, ini semakin ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslimin an Ibni Umar, dan di dalam sahih Imam Muslim dari Abdullah bin Umar ada kisah dalam hadis ini, namun beliau singkat. Ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menceraikan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Dan kata beliau, murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia untuk dia merujuk kembali. Kembali dari tolaknya itu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsummal yutalliqha idza tahurat aw hiya hamil." Kemudian dia boleh mentolaknya apabila istrinya tersebut dalam keadaan suci, yakni suci yang dia tidak menyetubuhi padanya, ataukah dia dalam keadaan hamil. Wa kana qad tallaqaha wa hiya haid, dan pada waktu itu Abdullah bin Umar mentolak istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan itu. Sehingga beliau memerintahkan untuk merujuk kembali. Karena itu suatu kesalahan. Nah, yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama pula, apabila seorang laki-laki telah menceraikan istrinya dengan talak bid'ah ini, dia ceraikan istrinya dalam keadaan istrinya haid ataukah suci yang dia telah bersetubuh padanya, diceraikan, apakah kata talak itu menjatuhkan perceraian, satu talqah atau tidak? Ya, telah kita jelaskan itu haram. Naam, haram. Dan talak bid'ah. Namun apakah perceraian itu telah jatuh satu kali cerai? Teranggap. Ya. Nah, ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Lalu di sini beliau pun merajihkan, kata beliau, "Tsumma sahih wuku'ut talaq." Yang sahih terjadi, telah jatuh talak itu. Walaupun itu haram, tapi terjadi talak. Nah, dia berdosa apabila dia mengetahui itu. Tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang dia telah bersetubuh dengannya. Kalau dia mengetahui itu, maka dia telah melakukan perbuatan yang haram. Namun at-talak waqi', telah jatuh satu kali talak berdasarkan pendapat yang rajih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yuraji'ha, suruh dia untuk merujuk kembali. Kalau ternyata tidak jatuh, buat apa untuk dirujuk? Ya tidak jatuh talaknya. Perintah dari Nabi alaihi wasallam untuk merujuk kembali at-talak tersebut menunjukkan bahwa talak itu telah jatuh dan diperintahkan oleh pada Abdullah bin Umar untuk merujuk kembali istrinya karena melakukan talak dalam posisi yang salah. Dia telah melakukan talak bid'i. Nah, ini yang rajih bahwa talak itu terjadi. Idza kanat haidan, apabila istrinya itu dalam keadaan haid, au jama'aha fi dzalika tuhri, atau dia telah menyetubuhinya dalam keadaan suci. Li'anna riwayatil lati ja'at 'an ibni Umar, karena riwayat-riwayat yang telah datang dari Abdullah bin Umar, al-arjahu fiha wal-aqwa, yang paling rajih dan yang paling kuat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ihtasabaha talqatan, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menghitung itu sebagai satu talak. Wa huwa al-arjahu thabitu fi sahih Muslim an Nafi'in an Ibni Umar, dan inilah yang rajih yang terdapat dalam sahih al-Imam Muslim dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Wa kadzalika Salim ibn Abdullah ibn Umar an Ibni Umar 'inda al-Bukhari wa Muslim, demikian pula Salim bin Abdullah dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa Yunus ibn Jubair fi riwayatil Bukhari wa Muslimin aidha, juga dalam riwayatnya Yunus bin Jubair, dalam riwayat Bukhari dan Muslim pula. Wa qad sarraha biha fi turuqin ukhra kharij as-sahihain, dan telah beliau jelaskan di jalan-jalan yang lain yang terdapat di luar Bukhari dan Muslim. A'ni riwayat Yunus bin Jubair, yaitu riwayatnya Yunus bin Jubair. Wa li syaikhina asy-syaikh Nasir al-Albani hafizahullah bahthun mufassalun fi kitabih Irwa'ul Ghalil, dan syekh kami yaitu Syekh Nasir al-Albani hafizahullah rahimahullah memiliki pembahasan secara terperinci dalam hal ini dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Fal yuraja', maka hendaklah kalian merujuk kepada kitab tersebut. Wal i'tidadu bitalqati huwa madhhabul jumhuri min ahli al-ilm, dan anggapan bahwa itu menjatuhkan satu talak, ini adalah madhab jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam, ila huna ya akhwan.